Oke teman-teman, kali ini kita akan membuat pereda nyeri herbal alami. Tapi sebelum lanjut, saya ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman mendapat notifikasi jika ada video terbaru dari channel ini. Oke lanjut, bahan-bahan yang dibutuhkan ada 1 setengah sendok makan madu murni, 1 lembar daun pandan yang sudah kita bikin simpul, 4 cm jahe, dan 1 gelas air. Ikuti langkah-langkahnya ya. Jahe yang sudah kita geprek dan daun pandan tadi selanjutnya kita rebus dengan 1 gelas air. Kita rebus hingga mendidih dan sari pati jahe dan daun pandannya keluar ya. Setelah mendidih dan aroma jahe dan pandannya keluar, kita matikan kompor dan siap untuk kita sajikan. Sekarang saatnya penyajiannya. Kita siapkan gelas yang tadi ada isinya madu ya. Kemudian kita tuang saripati jahe dan daun pandannya. Supaya tampilannya cantik, kita bisa menambahkan hiasan daun pandan ke dalamnya. Tara, jahe pandan untuk meredakan nyeri siap untuk dinikmati. Selamat mencoba resepnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share.